إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita pertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih siyam Ramadan. Insyaallah kita sebentar lagi akan masuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, balighna Allah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ya sampai di bulan Ramadan. Nah, untuk mempersiapkan memasuki ibadah yang agung di bulan Ramadan ya, di antaranya yaitu mempelajari, mengkaji kembali Pak Ibu ya, tentang masalah fikihnya supaya kita masuk ya, Ramadan memiliki persiapan ilmu ya, lahir dan batin. Karena dituntut ya, ulama sepakat ya, ahlu sunnah, setiap muslim dan muslimah yang hendak mengerjakan suatu ibadah yang wajib maka harus dipelajari lagi ya, supaya lebih sempurna ibadah yang kita akan kerjakan. Meskipun ini tiap tahun ibu ya, tiap tahun namanya kita melaksanakan puasa, tetapi kita ya mengagungkan ibadah ini diantaranya adalah dengan serius mempelajarinya, persiapkan ya, tidak merasa diri sudah hebat, kita sudah pintar, oh, insyaallah nanti puasa akan sempurna. Tidak, seorang muslim harus merasa dirinya kurang ya di dalam masalah ilmu dan juga masalah ibadah. Karena tidak ada seorang muslim pun yang bisa ibadah dengan sempurna kecuali Rasulullah SAW. Pasti ada kekurangan setiap tahun itu. Maka kita akan pelajari kembali ya, supaya lebih sempurna, meningkatkan ibadah kita, ibadah puasa kita ya, dan supaya lebih besar pahalanya insyaallah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai siam ya, sebelum kita masuk ke dalam Ramadan, sudah kita bahas keutamaan bulan suci Ramadan, Ibu? Sudah ya. tentang arti Ramadan sudah kita bahas. Kemudian kita bahas tentang siamnya dulu. Secara umum, puasa bahasa Arab namanya as-siyam. As-siyam, pengertian siam menurut bahasa artinya al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa. Jadi orang Arab paham kalau kata siam itu menahan diri, menahan diri dari berbicara. Siamu anil kalam, misalkan ya, menahan diri dari makan. Ya, siamu anil akli wa syurbi, al-imsaku anil kalam anil akli wa syurbi. Nah, jadi secara bahasa menahan diri dari sesuatu. Secara syar'i, siam atau puasa artinya adalah menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Ya, dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu jima dalamnya ya, ataupun yang lainnya. Disertai niat. Nah, ini penting, disertai niat. Dimulai dari terbitnya fajar as-shadiq, ya. Dimulai dari terbit fajarnya as-shadiq, karena ada fajar kadzib, ini fajar shadiq masuk ke dalam awal permulaan waktu subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu puasa secara istilah yang didefinisikan oleh ahli fikih, ya, ahli fikih, ulama fikih. Menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, disertai niat. Ya, karena kalau enggak ada niat tidak sah puasanya, Ibu ya. Seperti orang kan tidak makan, tidak minum tujuan untuk diet, bukan ibadah. Dia makan dan minum untuk kesehatan, misalkan disuruh dokter enggak boleh makan seharian karena kolesterol. Ini bukan ibadah. Tapi kalau ibadah ma'an niyah, setelah disertai niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian itu. Kemudian yang berikutnya, puasa memiliki dua rukun. Jadi sebagaimana ibadah yang lain seperti sholat, seperti haji, maka puasa juga memiliki rukun, Ibu ya. Rukun itu apa? Rukun itu adalah suatu amalan atau suatu perbuatan yang membentuk suatu amal gitu ya. Suatu perbuatan yang membentuk suatu amal. Ada tidaknya amal? Ya, adanya rukun itu. Kalau rukun itu enggak ada, berarti enggak ada amal gitu ya. Jadi yang membentuk suatu amalan adalah rukun. Nah, rukun puasa ada dua saja. Di sini rukun apabila salah satunya tidak ada, sebagai asasnya rukun ini, rukun itu asasnya suatu amalan, suatu ibadah yang dikerjakan. Seperti puasa rukunnya kan sujud ruku, kalau enggak ada sujud ruku ya bukan sholat. Seperti sholat contohnya rukunya ruku sujud gitu ya. Kalau sholat enggak ada ruku sujud berarti bukan sholat. Nah gitu. Nah, sekarang puasa juga ada rukunnya, ini asasnya di mana terbentuknya ibadah puasa itu. Yang pertama apa, Ibu? Rukun puasa. Yang pertama al-imsaku anil muftirati min thulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Iya, Bu. Yang pertama menahan diri. Sambil belajar sedikit, Bu ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukunnya kan? Menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima, begitu. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi pertama, rukun puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil rukun tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 187. Ya. Qala Allah taala فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sekarang di sini waktu malam. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Maka dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Benang hitam itu malam, benang putih itu adalah siang. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini rukun yang pertama, menahan diri dari membatalkan puasa. Ya, jima kan dari ayat penggalan pertama ayat ini adalah jima, melarang untuk jima di siang hari. Kemudian makan dan minum. Ini rukunnya. Kemudian rukun yang kedua adalah an-niyah. An-niyah, nah, ini rukun. Niat puasa. Di mana seorang yang hendak berpuasa bermaksud ketika dia menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, maksudnya apa, tujuannya apa, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya seorang yang berpuasa ketika dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tujuannya apa menahan diri makan, minum dan jima itu? Cuma satu, ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah saja. Nah, ini niatnya, ini harus ada. Ini rukun yang kedua. Maka niat itu yang membedakan antara amal-amal yang dimaksudkan atau yang ditujukan untuk ibadah atau untuk yang lainnya. Jadi ini niat yang membedakan antara suatu amalan yang niatnya ibadah atau niatnya hanya biasa saja, bukan ibadah. Ini yang membedakan apa, Ibu? Niat. Contohnya tadi kan kalau orang menahan diri dari makan minum seharian, niatnya bukan ibadah karena untuk diet. Ini bukan ibadah. Ketika niatnya untuk taqarrub, dimulai dari sebelum subuh tidak makan, ya, maka niatnya ibadah kepada Allah, maka niatnya apa, menjadi nilai ibadah. Jadi intinya niat membedakan antara suatu ibadah dengan yang bukan ibadah. Itu, Ibu, ya. Kemudian juga niat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti contohnya orang yang berpuasa, ya, dengan niat itu dibedakan puasanya, apa puasa Ramadan, apa puasa nadar, apa puasa sunnah, apa puasa kafarah. Kan jenis ibadahnya itu saja, Ibu, ya. Menahan diri enggak makan minum, tapi niatnya apa ini? Puasa apa? Ramadan, apa nazar, apa qada, ada kafarat. Nah, yang membedakan apa, Ibu? Niat, gitu kan. Nah, itu. Jadi niat itu ada dua fungsi. Pertama, membedakan antara suatu ibadah dengan amalan biasa, begitu, bukan ibadah. Seperti orang mandi tiap hari mandi begitu. Mandi seluruh tubuh dibasahi, kemudian mandi besar juga sama. Yang membedakannya apa? Niatnya, begitu. Maka kalau mandi janabah tidak pakai niat, tidak sah mandinya. Ya. Kemudian juga membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contohnya adalah sholat dua rakaat sebelum subuh dengan dua rakaat sholat subuh. Sama-sama sholatnya dua rakaat, bacaannya sama, tapi yang membedakan apa, Bu? Niatnya. Nah, ini jadi ingat, niat ada dua fungsi. Ini termasuk rukun dalam setiap ibadah. Dalam sholat rukun juga kan? Dalam bahkan syarat sah, bukan dalam sholat itu. Di dalam puasa itu rukunnya harus ada. Nah, niat ini, ya. Dalilnya adalah tentang rukun ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Hadis muttafaqun alaih. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Akan mendapatkan yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk mencari pahala, maka Allah akan berikannya. Mencari dunia, maka Allah akan berikan. Kemudian hukum siam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang penting. Yang keempat. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 185. Qala Allahu ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Ini dari Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara ya. Yang pertama syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga dasarnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang Arab Badui ya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di mana rambutnya apa namanya kepalanya penuh dengan debu gitu ya, karena orang-orang Badui gitu, jauh dari pinggiran. Berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku puasa apa yang diwajibkan Allah kepada kami gitu. Puasa apa? Qala syahrul Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu puasa di bulan Ramadan. Qala alayya ghairu? Apakah ada yang lain untukku? Ada puasa yang lain selain itu untukku? Qala la, tidak ada. Kecuali yang lainnya adalah sunnah atau tatawu. Ya, jadi dalam hadis ini menunjukkan puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, yang fardu berdasarkan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Jadi kesimpulannya telah sepakat umat Islam atas wajibnya siam Ramadan. Puasanya ia adalah salah satu rukun Islam yang diketahui di dalam agama secara apa namanya maklum ya. Tidak perlu mempelajari, maksudnya tidak perlu apa namanya meneliti Al-Qur'an, tapi sudah tahu semuanya adalah wajib ya. Dan barang siapa mengingkarinya maka dia kafir dan murtad keluar daripada Islam. Maka kewajiban siam Ramadan ditetapkan dengan Alkitab wasunnah wal ijma, ya, kesepakatan para ulama dan kesepakatan kaum muslimin, dan kaum muslimin sepakat kafir orang yang mengingkarinya. Ya, ada orang mengingkari kewajiban puasa, maka dia bukan orang Islam. Ya, ikhruj anil millah, keluar otomatis dari agama Islam. Puasa dibagi dua. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dibagi tiga. Apa Bu? Sebutkan. Puasa wajib dibagi tiga. Saum Ramadan, kemudian apa Bu? Ada yang ingat? Sa'unadhar. Nadhar, Bu ya. Nah, Ibu kan kalau misalkan anak saya lulus, saya akan puasa 3 hari. Nah, itu nadhar. Itu harus, itu wajib. Kalau enggak, harus kafarat ya. Yang kedua, siyamu kafarat. Siyam kafarah. Siyam kafarah ini apa maksudnya, Ibu? Ini wajib. Contohnya? Contohnya siyam kafarah, Ibu. Hmm? Denda, ya, denda dalam apa, hal apa? Apa, Bu? Iya, ketika haji contohnya. Ketika haji ya, yang tidak ada hadyu. Jadi harus berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari di luar negaranya. Kemudian juga apabila ini apa namanya, dia yang mengambil tamatu, ya sama yang ngambil tamatu enggak ada hadyu, maka diganti puasa kafarah. Kemudian juga kafarah orang yang hubungan badan di siang Ramadan, ya kafarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kafarah orang yang membunuh juga ada, membunuh secara amdad, ya ada pilihannya, yaitu dia harus berpuasa juga sampai 2 bulan berturut-turut. Yang lainnya ada kafarah dengan puasa yang lain. Nah, ini 3, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar. Ini puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah sangat banyak sekali ya. Nanti kita sebutkan di terakhir, di akhir-akhir. Nah, kemudian tentang keutamaan sudah kita bahas ya. Cuman kita mengingatkan ada 2 hadis yang sangat utama ya, tentang puasa Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qama man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyamul lail ya, atau qiyamul lailatul qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ingat di sini kalau syarat diampuni dosanya 2 dalam hadis ini, Ibu. Ketika berpuasa, ketika tarawih, 2 syaratnya apa? Apa syaratnya? Ketika ketika kita melaksanakan salat dan salat tarawih dan puasa, kalau ingin diampuni dosa-dosanya harus memenuhi 2 syarat. Imanan wa ihtisaban. Ibu ya. Imanan yaitu meyakini kewajiban puasa ini gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Tidak hanya kebiasaan, adat apa berulang-ulang atau mengikuti tradisi, mengikuti orang, enggak. Kita meyakini ini kewajiban, maka harus kita kerjakan. Allah memerintahkannya begitu. Ini atas dasar iman timbulnya. Wahtisaban yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah saja. Ketika kita beribadah, kita puasa, mengharapkan hanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, untuk masuk diet atau turun bobot badannya ataupun yang enggak ya, tapi untuk pahala. Yang kedua juga ihtisaban itu cirinya orangnya senang dengan puasa itu, menikmatinya, tidak ada beban. Tidak ada beban sedikit pun, biasa saja. Malah senang dia puasa itu, gembira dengan puasa ini ya, tidak merasa lama waktunya, enggak ditunggu-tunggu sampai akhir, enggak, tenang aja gitu ya. Ini ihtisaban. Kemudian hadis yang kedua, as-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan jum'at ke jum'at, ramadhan ke ramadhan, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Syaratnya apa? Apabila menjauhi dosa besar. Jadi syaratnya menjauhi dosa besar. Makanya hati-hati ketika Ramadan sudah, jangan menggunjing ya. Kurangi saum kalam, imsaku kalam ya. Juga mulut berbicara, mulut ditahan untuk berbicara kecuali yang bermanfaat begitu ya. Jangan ngobrol, jangan ngerumpi, takutnya nanti ghibah. Dan ini dosa besar, akhirnya tidak mendapat keutamaan dalam hadis ini. Kemudian hikmah disyariatkan yang puasa ya sudah kita bahas yang kemarin, tapi ini ada sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk hikmah yang sangat banyak dan faedah yang sangat besar. Di antaranya ya bisa diambil dari tiga hikmah yang utama, tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa. Wa tathhiruha, membersihkannya. Membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkannya dari kesyirikan, dari riya, dari munafik yang lainnya, dan membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang jelek ya. Karena kan orang yang berpuasa itu mempersempit jalannya ya, setan di dalam tubuh. Jadi akhirnya nanti sedikit sekali melakukan perbuatan yang buruk ya, karena jalan-jalan setan dalam tubuhnya itu dipersempit dengan puasa itu. Jadi membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkan hati ya. Dan yang kedua, puasa ya, melatih orang untuk zuhud dalam urusan dunia dan mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi dengan puasa akan melatih zuhud ibu dalam urusan dunia. Makanya ketika puasa jangan terlalu, malah kebalikan, puasa ini porsi belanjanya lebih besar ibu ya, berarti ini gak zuhud akhirnya ya, malah melebihi hari-hari biasa begitu. Nah, minimalnya sama saja gitu, jangan kita terlalu ini banyak mubazirnya ya. Jadi zuhud, jadi banyak untuk bersedekah justru ya, banyak membantu orang atau yang lainnya. Kemudian juga mengendalikan hawa nafsu bu ya, mengendalikan hawa nafsu, dan juga merasa ingin pahala atau akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya. Ini dengan puasa itu melatih untuk antusias atau untuk mengharapkan ya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, di kehidupan akhirat kenikmatannya, dan zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, puasa ya akan menimbulkan rasa iba kepada orang-orang miskin dan fuqara. Ya, iba, kasihan, karena orang yang berpuasa akan merasakan sakitnya menahan lapar, haus, bagaimana ya orang-orang fakir dan miskin dia lapar, haus, akhirnya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Dan akhirnya nanti akan merasa iba membantunya, menyayanginya ibu ya. Yang terutama saudara kita yang paling dekat ibu ya, bulan Ramadan dibantu dengan materi dan yang lainnya. Nah, ini yang ketiga. Itu hikmah puasa, dan sekian banyak, hikmah itu banyak sekali ya, cuman cukupkan tiga kita bahas di permulaan. Kemudian puasa diwajibkan kepada siapa? Nah ya, puasa Ramadan diwajibkan kepada siapa saja? Yang pertama, al-Islam ya, ini termasuk syurut ya, syarat sahnya puasa begitu. Yang pertama adalah Islam. Tidak diwajibkan puasa kepada orang kafir. Tidak sah kalau orang kafir berpuasa, karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak sah dikerjakan oleh orang kafir. Maka apabila dia masuk Islam, dia diwajibkan puasa dan tidak harus mengkodok apa yang telah luput dari puasa yang waktu dia kafir ya. Yang kedua adalah al-bulugh, yaitu baligh. Tidak diwajibkan puasa kepada kaum muslimin ya, yang belum balig, yang belum mencapai umur untuk taklif ya, beban syariat. Karena Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam anis salasah. Qalam itu diangkat ya dari tiga golongan. Maksudnya tiga golongan ini tidak dicatat ya, amal-amal kebaikan dan amal keburukannya. Di antaranya adalah yang dikatakan di sini asobi, anak kecil, sampai dia ya bermimpi, sampai dia balik. Akan tetapi apabila anak kecil itu ya yang belum balik berpuasa, sah puasanya ya, pas sah puasanya, tidak apa-apa. Dan apabila sudah tamyiz, maka dianjurkan untuk orang tuanya menyuruh untuk berpuasa supaya melatihnya ya, melatihnya, membiasakannya. Jadi kalau berpuasa sah saja puasanya, meskipun dia belum wajib begitu. Ketika meninggalkannya tidak berdosa, Tapi ada sebagian ulama mengatakan ketika mengerjakannya dicatat di pada catatan orang tuanya. Yang ketiga adalah berakal. Berakal ya, sehat. Tidak diwajibkan bagi tidak diwajibkan puasa bagi orang yang majnun ya, orang yang gila atau orang yang hilang akalnya. Ya, sebutkan dalam hadis tadi, maksudnya pena diangkat untuk tiga golongan, di antaranya adalah orang yang yang orang yang gila sampai dia sembuh, sampai dia berakal lagi, tidak diwajibkan. Yang ketiga adalah sehat, syarat sah puasa sehat. Nah, barang siapa yang dia sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya. Apabila dia memaksa untuk berpuasa, maka puasanya sah, boleh saja. Karena berbuka itu keringanan untuknya. Ketika dia memaksa untuk berpuasa, misalkan, boleh sah-sah saja orang yang sakit. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Maka apabila sakitnya sembuh, hilang, maka wajib baginya mengqada puasa-puasa tersebut pada hari-hari yang lain, diganti pada hari-hari yang lain. Yang kelima, syarat sah puasa adalah al-iqamah. Yaitu dia iqamah, dia menetap. Ya, tinggal. Tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang musafir. Ya, dengan dalil yang tadi, wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Tidak diwajibkan. Kalau seorang musafir, apabila orang musafir tetap ingin berpuasa, maka ulama mengatakan sah-sah saja puasanya dan wajib mengqada. Kalau dia berbuka, maka wajib mengqada pada hari yang lainnya puasa tersebut. Jadi diwajibkan bagi yang iqamah saja. Orang musafir ada dua pilihan, mau dia berbuka, mau dia berpuasa. Tapi kalau memberatkan, maka berbuka saja nanti diqada. Kalau kuat, silakan puasa dan puasanya sah. Yang keenam adalah yaitu perempuan yang tidak haid dan tidak nifas. Maka orang yang perempuan yang haid dan nifas tidak diwajibkan atasnya berpuasa, bahkan diharamkan keduanya berpuasa. Bahkan diharamkan kalau orang haid dan nifas berpuasa, maka dosa. Nabi SAW bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani dinuhu nidinuha. Bukankah apabila kalian perempuan itu haid, tidak sholat, tidak puasa, maka itulah yang dinamakan kurang dalam agamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wajib mengqadanya apabila nanti sudah selesai haid pada hari-hari yang lain. Ini sudah maklum ya. Ini tentang diwajibkannya puasa kepada siapa? Islam, balik, berakal, sehat, bertempat tinggal, menetap, dan bebas dari perempuan yang tidak haid dan tidak nifas. Kemudian di sini waktu niat. Sebelumnya ini masuk bulan Ramadan ditentukan dengan apa? Dengan dua hal. Jadi menentukan masuknya bulan Ramadan ditentukan dengan dua hal. Pertama, ru'iyah al-hilal, dilihat oleh dirinya sendiri atau ada seseorang yang melihatnya kemudian dilaporkan kepada pemerintah ya. Dan cukup dengan satu orang yang melihatnya, menentukan awal permulaan Ramadan dengan satu orang melihat ru'iyah yang adil, yang jujur, yang sikoh, yang agamanya lurus, seorang muslim. Apabila ada satu orang melihatnya, maka yang lainnya ya ikut berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya, melihat hilal, maka berpuasalah kalian semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan juga dalil ya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka apabila siapa-siapa di antara kalian yang melihat, menyaksikan bulan, menyaksikan hilal, maka berpuasalah. ya. Tentang hadis yang lain adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, saya mengabarkan kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwasanya saya melihat melihat hilal ya bulan Ramadan. Maka Nabi SAW alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berpuasa seluruhnya. Sedangkan untuk menentukan hilal awal bulan Syawal Idul Fitri itu harus dengan dua saksi yang melihatnya yang adil. Ya, orang Islam tentunya yang adil, yang jujur, yang lurus agamanya begitu dapat dipercaya orangnya. Jadi kalau permulaan Ramadan dengan satu saksi saja yang melihat, kalau permulaan Syawal menentukan Idul Fitri dengan dua saksi. Kemudian cara yang kedua, apabila tidak bisa melihat hilal, maka yaitu dengan hisab menyempurnakan bulan apa menyempurnakan tarikh tanggal bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, apabila tidak bisa melihat hilal karena mendung, karena terhalang, maka disempurnakanlah hitungan tanggal Sya'ban ya, hari ya, yaitu 30 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghummiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, berbuka Idul Fitri. Maka apabila terhalang ya mendung ya, maka sempurnakan oleh kalian hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi itu caranya dengan dua hal. Jadi pertama ru'yah, kedua adalah hisab. Tidak seperti Muhammadiyah itu ya, jadi hisab duluan, itu tidak sunnah. Yang benar adalah melihat ru'yah dulu, baru kalau mendung enggak terlihat maka diganti dengan hisab. Apa hisab itu? Menghitung begitu, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian dalam masalah niat, ini sudah disinggung, tapi ini untuk lebih mendalam tentang niat puasa Ramadan. Diwajibkan bagi yang hendak berpuasa di bulan Ramadan untuk berniat puasa. Wahia ruknun, dan niat itu adalah rukun, salah satu rukun puasa. Sudah kita sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka diwajibkan orang yang hendak berpuasa di bulan Ramadan berniat di malam hari. Ya, malam hari sebelum masuk bulan Ramadan. Ini wajib. Ya, ini wajib di malam hari atau sebelum fajar. Ya, kalau malam hari lupa maka sebelum fajar. Sebelum fajar shodiq, dia berniat terlebih dahulu. Nah, ini diwajibkan bagi seluruh puasa yang wajib, bukan Ramadan saja, seperti puasa Ramadan ini, puasa kafarat dan puasa qada dan nadzar. Jadi ingat, puasa qada itu harus niat dari malam, Bu. Sebelum subuh. Puasa nadzar, puasa kafarat, puasa Ramadan. Dan dibolehkan beberapa menit sebelum adzan subuh begitu. Beberapa menit ya sebelum adzan subuh kita sudah niat, pasang niat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalilnya adalah lam yubiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat ya, tidak berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya, puasanya tidak sah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini jadi qabla al-fajr. Nah, Ibu ya, ini. Maka barang siapa yang dia berniat puasa pada siang hari tetapi belum makan sesuatu apapun, kalau puasa itu puasa wajib maka tidak sah. Tetapi kalau itu puasa sunnah maka sah, mencukupinya. Dan dia boleh berniat di siang hari kalau puasa sunnah. Oh ya, dari pagi belum makan tiba-tiba ingin puasa sunnah. Puasa di siang hari itu, di pagi hari boleh puasa sunnah itu, sah-sah saja. Tetapi kalau puasa wajib harus berniat di malam hari atau sebelum fajar. Tentang puasa sunnah, boleh berniat di pagi hari, dasarnya ada ya puasa sunnah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahku dan menanyakan hal indakum min syai, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Fakulna la, tidak ada wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan fa ini idan shaim. Ya, maka sesungguhnya hari ini aku akan berpuasa saja. Begitu. Karena enggak ada makanan dan Rasul mengatakan saya akan berpuasa baru dari siang dan dari pagi Rasul belum makan apa-apa. Adapun puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, puasa qada, maka tidak boleh dia berniat di siang hari dan harus dia berniat di malam hari atau sebelum fajar. Dan cukup niat itu satu kali di permulaan bulan Ramadan. Ingat ibunya, jadi caranya begini. Memasuki bulan Ramadan, malamnya kita berniat untuk puasa satu bulan. Kalau nanti tidak ada halangan ya head ya. Berniat satu bulan. Maka tatkala nanti lupa, itu tidak apa-apa, sah, karena sudah berniat dari awal. Ini mengumpulkan niat di awal permulaan. Tetapi dianjurkan, kalau diwajibkan ketika permulaan Ramadan, diwajibkan bu, malam ini siap-siap, ketika bangun subuh mau masak, saya akan dalam hati gitu, akan puasa sebulan penuh, kecuali nanti kalau ada halangan ya. Maka diperbaharuilah niat lagi, kalau ada halangan nanti pas ada haid 7 hari, maka selepas haid mandi. Kemudian mau apa sudah suci, niatnya perbaharui lagi. Sambung lagi puasa Ramadannya. Dianjurkan berniat ya puasa itu setiap malam. Ini anjuran setiap malam. Ya, ketika bangun sahur kemudian niatkan. Dan ada mengatakan ulama ketika kita makan sahur itu sudah mencukupi karena sebenarnya sudah niat mau puasa. Tapi perlu ibu ya dalam hati kita katakan puasa lillahi ta'ala, puasa wajib lillahi ta'ala, dalam hati, enggak diucapin. Jadi niat itu tidak diucapkan, itu bid'ah, tidak seperti orang-orang yang dikerjakan kaum muslimin dengan niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu sahri ramadhana, yang lainnya panjang ya, itu terkenal. Bahkan orang yang mengucapkannya tidak tahu artinya begitu ya. Taunya dia, imam mengucapkan diikuti semuanya. Nah, itu bid'ah, tidak boleh ya. Itu bisa mengurangi pahalanya itu jelas. Jadi cukup niat di dalam hati ya, pakai bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris. Mengatakan saya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa wajib tentunya, di sini harus jelas puasa Ramadan. Nah, itu tentang niat. Jadi sekali lagi, niat di awal permulaan bulan Ramadan, berniat puasa sebulan penuh. Kemudian nanti setiap malamnya diperbaharui niat lagi, dikuatkan. Ini mustahabah, dianjurkan. Ibu ya, dianjurkan. Jadi malam lebih afdol, tapi ketika menjelang sebelum fajar dibolehkan, ya, dibolehkan. Kemudian di sini disebutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ya, yang merusak puasa seseorang dan akhirnya batal. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Iya, ada dengan sengaja. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 187 yang sudah kita bahas kan. Waqulu wasyurbu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Al-Baqarah 187. Sudah dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya dibolehkan orang yang berpuasa makan dan minum setelah apa namanya? Setelah apa? Terbenamnya setelah maka dibolehkan makan dan minum ya sebelum terbitnya matahari, terbitnya fajar maksudnya, sahur di malam hari ya. Nah, dilarang makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Tapi apabila seseorang itu lupa makan dan minum ketika puasa, maka puasanya sah. Ibu ya lupa dia makan minum, kemudian dia diingatkan, dia berhenti makannya, kemudian teruskan puasanya dan sah, dan dia harus menahan diri sudahnya ketika diingatkan, ya, kemudian dihukumi puasanya sah dan tidak mesti harus qada. Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaim ya, fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa, ya, dalam keadaan berpuasa dia makan dan minum, jadi lupa, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang beri makan dan beri minum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Jadi kalau lagi puasa lupa mencicipi sesuatu, kemudian sudah makan, sudah minum, ingat puasanya tadi puasa, maka puasanya lanjutkan, sempurnakan. Ya, dan setelahnya yang menahan diri jelas ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepada kita dan memberi minum. Ya, disempurnakan. Dan juga di sini ada kata-kata puasa bisa rusak dengan bisa'ud, kata bisa'uti, yaitu puasa bisa rusak dengan memasukkan sesuatu ke dalam hidung dan sampai kepada tenggorokan, ya, seperti obat dimasukkan ke dalam hidung dengan dihirup atau dengan apa, meskipun tidak melalui mulut, maka ini dihukumi sebagai makan dan minum, ya, makan dan ini batal. Atau juga seperti impusan yang pengganti makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah yaitu jima. Batal puasa seorang apabila dia berhubungan badan. Barang siapa yang berhubungan badan di siang hari, maka puasanya batal dan baginya harus tobat. Di atasnya harus, atau dia harus bertobat, ya. Keduanya harus bertobat maksudnya dan beristighfar, dan diwajibkan qada pada hari-hari yang lain, dan juga diwajibkan kafarah kepadanya, membebaskan budak apabila tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut, apabila tidak mampu akan memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini bukan pilihan, tapi ini adalah tingkatan. Pertama, membebaskan budak, enggak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, mampu enggak? Enggak bisa, maka terakhir adalah memberi makan 60 miskin, ya, dengan hadis yang sudah maklum, ya. Hadis dari Abu Hurairah, ya, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya akan masyhur, Ibu, ya. Kalau ceritakan begini, tentang dasar di mana orang yang berhubungan badan di bulan Ramadan dengan suaminya, istri dengan suaminya, maka harus tobat, istighfar, tobat, dan wajib ada 3 kewajiban bagi orang yang jima, Ibu. 3 kewajiban. Pertama, tobat. Harus tobat, istighfar. Ini dosa, ini enggak boleh. Kemudian yang kedua, kewajiban kedua, mengkodok puasa itu. Itu puasa itu udah rusak, mengkodok pada hari yang lain. Yang ketiga, apa? Kafarah. Ya, kafarahnya tadi adalah membebaskan budak, tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu, maka memberi 60 miskin, makanan, beri makanan 60 miskin, ya. 60 itu untuk sang istri sama suami atau kedua-duanya, ya. Berarti 120. Kedua-duanya masing-masing, dia masing-masing melakukan kafarah, suaminya ya, istrinya kafarah. Ya, tidak salah satunya, karena masing-masing juga merasakan kenikmatannya, ya, maksudnya ketika hubungan badan, dan rusak dua-duanya. Jadi dua-duanya, kewajiban dua-duanya adalah qada, kafarah, dua-duanya. Dasarnya mana, Ibu, ya? Hadisnya hadis Bukhari dan Muslim, kan maklum, ya, sudah diketahui dasarnya. Ketika kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah binasa aku. Saya binasa." Maka Nabi mengatakan, tentang apa kamu binasa itu, ya? Qala, saya telah menggauli istri saya ketika saya puasa, begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu punya budak yang akan dibebaskan?" Maka, "Lah, tidak punya." "Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" "Lah, tidak mampu." "Apakah kamu bisa memberi makan 60 miskin?" "Kalau lah, tidak mampu." Maka Nabi terdiam sejenak. Tiba-tiba datang seorang yang membawa satu kantong, ya, kurma, ya, satu gantang atau satu kantong kurma yang sudah diliter, maka Rasul mengatakan, aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Ana, saya wahai Rasulullah, khud hada wa tasaddaq bih, ambillah ini dan bersedekahlah dengan ini. Maka laki-laki itu bertanya, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah, lebih miskin? Allah demi Allah, tidak ada di kampungku yang lebih fakir daripada aku, ya, yaitu keluargaku. Maka Nabi tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, tersenyum Nabi. Ya, ini lucu orang ini gitu kan. Akhirnya at'imhu ahlak, maka beri makanlah keluargamu dengan ini, udah selesai. Ya, jadi belak, karena enggak ada yang miskin kecuali dia, ya beri apa, udah makan keluargamu dengan kurma itu. Hadis ya, Bukhari dan Muslim. Ini ya. Jadi ini ada tingkatan kan, Nabi mengatakan apakah kampungnya budak? Tidak ada. Nah, pindah yang ke apa, yang kedua, apa kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa. Akhirnya yang ketiga, memberi 60 miskin makanan ya. Ya, makanannya porsi yang langsung sampai dia kenyang gitu, sehari bisa sehari kasih makan, atau 30 miskin 60 ini kumpulkan dalam satu hari kasih makan, itu bisa ya caranya. Kemudian makna jima di sini jelas, yaitu jima ya, secara pilihan. Ada kasus kalau dipaksa, maka yang kena kafaroh adalah yang memaksa. Ini adalah pilihan sendiri, ikhtiar. Kalau dua-duanya sudah merencanakan atau dua-duanya suka, maka dua-duanya kena. Tapi kalau yang dipaksa itu istri, maka istri enggak kena kafaroh, kata para ulama. Yang kafarohnya suaminya. Nah, di sini ya. Atau juga di sini yang semakan dengan jima adalah keluarnya mani bagi laki-laki ya. Tanpa jima pun keluar maninya, maka rusak puasanya, harus diqadha dan tidak kafaroh. Ini kalau ada orang yang keluar mani tanpa jima, bisa dengan ciuman, misalnya mencium istrinya, tiba-tiba keluar maninya, maka ini tidak wajib kafaroh, tapi wajib qadha dan bertobat saja. Atau bersentuhan dengan istrinya, bercumbu dengan istrinya, keluar maninya. Wajib enggak kafaroh? Wajib enggak kafaroh? Saya tanya ibu. Tidak, ingat kafaroh itu hanya untuk yang jima langsung dengan istrinya. Jadi hanya wajib untuk qadha saja. Puasa hari itu dia rusak karena keluar mani, harus diganti pada hari yang lain. Hanya wajib qadha dan apa? Taubat. Ya, wajib qadha dan taubat bagi yang dia ketika dia bersentuhan dengan istrinya, mencium istrinya, bercumbu, kemudian keluar mani gitu. Nah, yang wajib cuma dua, taubat dan mengqadha puasa. Tidak wajib kafaroh. Ya, atau yang lainnya di sini. Adapun kalau orang keluar mani dalam keadaan bukan ikhtiar, bukan keinginannya, misalnya mimpi, ya keluar mani basah, maka batal puasanya tidak batal, kemudian diteruskan saja puasanya. Kalau keluar mani ketika tidur atau ketika kalau sakit. Tiba-tiba sakit keluar mani, ya, dia masih mampu puasa, maka lanjutkan puasanya. Ingat, ya, keluar mani dengan mimpi ketika tidur, tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan puasanya karena bukan dari keinginannya. Jadi ada tiga keadaan, ingat ibu ya, ketika orang keluar mani ini harus dipahami nih. Yang pertama ketika jima, batal puasanya, harus bertobat, wajib kafaroh. Yang kedua, tidak dengan jima, tapi keluar maninya dengan apa? Ciuman, sentuhan atau bercumbu. Wajib baginya dua saja, apa? Bertobat dan mengqadha puasanya. Yang ketiga, keluar mani bukan karena jima, bukan karena syahwat, tapi karena tidur atau karena dia sakit tiba-tiba keluar. Maka puasanya sah, tidak batal dan dilanjutkan puasanya. Paham Bu ya? Ibu harus paham, nanti kan pokoknya anak laki-laki yang ini jadi bisa menjelaskan yang lainnya. Yang ketiga, yang batalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, yang mengeluarkan makanan dari perutnya atau minuman ya yang sudah diminum dari jalan mulut dengan sengaja dia memuntahkan, maka puasanya batal. Adapun apabila dia muntah ya dengan tiba-tiba bukan keinginannya, tidak sengaja begitu, maka puasanya sah dan dilanjutkan ya, diteruskan, disempurnakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahu al qay ya falaysa alaihi qada waman istaqahu amdan falyaqdi. Barang siapa yang dia ya muntah dengan apa muntahnya keterpaksaan begitu ya, bukan keinginannya maksudnya, maka tidak ada qada baginya, diteruskan puasanya. Barang siapa yang dia sengaja muntah maka qada puasanya, maksudnya batal dan harus qada puasanya. Jadi ini muntah yang sengaja. Yang keempat adalah al-hijamah, yaitu melakukan hijamah bekam. Ini batal sebagian ulama, ada sebagian tidak. Jadi ini ada istilah. Tapi ini yang rajih di sini adalah batal. Karena ada hadis Nabi, aqtirul hajim wal mahjum. Maka batallah puasa orang yang berbekam dan yang membekamnya. Orang yang berbekam dan membekamnya batal dadanya sini. Kenapa, Bu? Kalau orang yang dibekamnya jelas batal keluar darahnya gitu kan? Tapi orang yang membekamnya juga batal. Kenapa, Bu? Batal puasanya yang membekamnya. Apa? Karena bekam zaman dulu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada alatnya. Kalau dulu diisap sama mulut. Nah, jadi pegang tanduk diisap. Mata takutnya ada darah yang kena. Pokoknya kenceng, keras gitu kan isapnya. Takutnya ada yang telan. Maka lalu mengatakan wal mahjum awal hajim, orang yang membekamnya juga batal. Kalau sekarang gimana? Ya sekarang enggak ada alat. Ulama enggak ada alatnya yang mengisap alat itu. Tapi intinya di sini ada ikhtilaf ulama, kita hindari saja dan berbekam di malam hari ya, bukan malam hari ya. Kecuali kalau teruri, ya udah berbuka aja itu lebih hati-hati. Nah, kemudian di sini yang semakna dengan hijamah adalah donor darah, mengeluarkan darah namanya bil fasdi ya. Fasdi itu ya itu bahasa Arabnya donor darah. Atau cuci darah atau yang lainnya, maka itu sama membatalkan puasa yang semakna dengan hijamah. Adapun keluar darah luka ya, atau juga luka sedikit ya, atau gigi berdarah misalkan ya, itu tidak memudaratkannya ya, tidak membatalkan puasa ya. Luka keluar darah sedikit intinya ya, itu tidak membatalkan puasa. Atau mimisan dari hidungnya keluar atau giginya berdarah, kalau tidak ditelan tidak apa-apa, tapi kalau ditelan ya bisa batal puasanya. Kemudian yang kelima yaitu ya keluar darah haid dan nifas, ini ma'lum. Apabila seorang perempuan keluar darah dan nifas maka puasanya batal dan wajib qada pada hari yang lain. Yang keenam yaitu niat berbuka. Nah, ini yang keenam bisa batal. Ketika orang berpuasa niat pingin buka adalah matinya, maka otomatis puasanya batal pada hari itu ya, meskipun dia tidak sempat mencicipi makanan tapi sudah memutuskan niat, maka batal karena niat adalah rukun puasa yang sangat penting ya. Nah, ini ingat ya, di sini jangan memutus niat tanpa sebab. Tiba-tiba dalam hati saya pengen makan saja, mungkin putus puasanya, udah itu akhirnya putus puasanya, batal, harus diqada pada hari yang lain. Yang ketujuh adalah ridha. Apa ridha? Murtad. Apa murtad? Iya, ya ridha itu keluar daripada Islam. Kenapa? Karena orang yang murtad tidak bermanfaat ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluka." Maka jika kalian menyekutukan Allah, maka akan hapus seluruh amal-amalnya. Jadi kalau orang ridha ya amalnya enggak dihapus, enggak bermanfaat. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang yang memakruhkan puasa apa saja ya? Yang memakruhkan puasa. Ini kalau yang tadi batal ya, otomatis kalau ini hanya mengurangi kesempurnaan pahala gitu, Bu. Mengurangi kesempurnaannya saja. Seperti yang pertama adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara keras begitu ya. Maka akhirnya ada yang ketelan sedikit itu. Nah, itu mempengaruhi pahala puasanya. Jadi ini makruh. Jadi kalau puasa kumur-kumur jangan terlalu kencang ya, biasa saja. Menghirup air ke hidung jangan terlalu kencang juga. Langsung dibalikin lagi, takutnya ada yang masuk ke tenggorokan. Ini makruh. Yang kedua yaitu al-qublah, in harakat syahwa kama taqaddam, yaitu mencium. Mencium ini berciuman maksudnya dengan suami, atau suami mencium istri, atau istri mencium suami, dan akhirnya bergeraklah syahwat. Ya, ini tidak batal tapi makruh. Ya, mencium suami atau istri dicium, kecuali kalau sampai keluar mani tadi dari apa sudah saya sebutkan ya. Nah, ini intinya berciuman di bulan Ramadan di siang harinya, maaf Ibu, kalau malamnya enggak apa-apa. Ini makruh. Yang ketiga yaitu memandang ya istri, kalau di sini memandang istri untuk suami, memandang istri dengan syahwat atau menyentuh dengan syahwat, sama dengan ibu juga memandang suami syahwat begitu, atau menyentuhnya bersentuhan kemudian syahwat, atau bercumbu ya, apa namanya, merangkul atau memeluknya tiba-tiba syahwat bergerak begitu kan. Nah, ini makruh. Jadi kalau siang hari jangan terlalu dekat-dekat lah. Jadi nanti malam aja. Ya, jadi ini khawatir nanti akan diteruskan begitu kan. Kemudian, tapi kalau bisa untuk menahan tidak mengapa, karena Rasul juga pernah mencumbu istrinya di siang. Tapi kalau zaman sekarang hati-hati fitnah besar ya. Apalagi kalau masih muda begitu ya. Jadi dihindari. Yang keempat adalah menyikat gigi ya, dengan pasta gigi ketika siang hari ini. Maka ini makruh. Tidak batal, tapi kalau banyak yang ditelan batal. Jadi kalau siang hari jauh-jauh lah sikat gigi, nanti aja ketika buka dan ketika sahur saja. Ya, ini makruh ya, sikat gigi dengan pasta gigi. Yang kelima adalah mencicipi makanan. Ya, mencicipi makanan, masakan. Ini makruh. Ya, kalau bisa mentakarnya, memperkirakannya itu lebih bagus, tapi kalau enggak bisa cicipi sedikit kemudian dimuntahkan lagi, ini boleh tapi makruh gitu ya. Nah, ini yang dimakruhkan ya, di dalam puasa. Kemudian ada yang dibolehkan pada orang-orang yang berpuasa, dibolehkan Ibu. Ya, Bu ya. Yang pertama adalah bersiwak, ini boleh katanya bersiwak, memakai siwak ya. Enggak ada pasta giginya kan kalau siwak. Boleh dikerjakan di bulan Ramadan atau ketika puasa bersiwak. Kemudian yang kedua, ini dibolehkan dia mendinginkan badannya dengan air mandi gitu ya, diguyur, boleh. Ya, dasarnya adalah di sini dari Abdurrahman bin Auf, bahasanya dia melihat Nabi SAW mandi ya, menuangkan air ke kepala dan ke badannya ketika puasa karena panas kan sekarang, apalagi panas Bu ya. Maka boleh mendinginkan badan dengan air, mandilah di siang hari gitu, asalkan tidak ditelan airnya. Maka ini boleh, seperti kisahnya Ibnu Umar yang membasahi bajunya ketika di siang hari Ramadan karena saking panasnya kan. Makanya benar Ramadan itu dari dulu panas Ibu. Saking panasnya Ibnu Umar membasahi bajunya begitu, kemudian dipakai lagi baju itu supaya apa? Mendinginkan badannya. Kalau sekarang ada AC, dulu apa pakaian yang dibasahin karena enggak ada AC begitu ya. Sekarang alhamdulillah ada AC Ibu. Naik mobil ada AC, masuk rumah ada AC. Alhamdulillah, nikmat Allah. Ya. Yang ketiga boleh melembutkan makanan katanya di mulut untuk bayi. Ya, nah, boleh melembutkan tapi jangan ditelan. Ini kenapa dibolehkan? Ibu, ini dibahas dalam fikih karena dulu enggak ada untuk melembutkan makanan bayi. Ibu ya, dulu enggak ada untuk melembutkan makanan. Kalau sekarang ada ya pakai itu, jangan. Kalau sekarang ada kan, kalau dulu kan enggak ada. Sini bahas di dalam buku fikih. Karena dulu untuk menyuapi bayi-bayi itu kan perlu untuk dikunyah sama ibunya. Ya gitu ya. Nah, sekarang ada apa? Ada Promina ya, ada yang tepung yang lembut itu kan langsung bisa gitu ya. Jadi dihindari saja ini, tapi meskipun dibolehkan. Kemudian yang ketiga, bepergian dibolehkan, bepergian yang hajah, kebutuhan, dan mubah hukumnya, bukan untuk haram seperti niat bepergian untuk batal puasanya, pergi ke Abu Dhabi supaya bisa batal di sana kan membatalkan puasa, ini nggak boleh, ini haram. Atau berniat bepergian untuk ke tempat-tempat haram, jelas ini bepergian boleh kalau ada bulan Ramadan, tidak ada larangan. Kemudian yang kelima adalah mencium wangian ini bolehkan minyak wangi ya, bolehkan mencium wangian. Asalkan di sini buhur, katanya harus dihindari buhur, Bu ya. Maklum ya. Nah, buhur di sini harus dihindari karena kalau langsung katanya itu ada sebagian ulama karena nanti terasa di tenggorokan buhur itu asapnya itu. Jadi kalau bisa mah nanti aja buhur malam gitu ya. Ya, dihindari. Ini ada perbedaan tentang buhur itu pada ulama. Kita menghindari karena kalau habis bakar ikan itu kan pakai itu juga ngilangin baunya itu, Ustaz. Oh iya, itu mungkin dijauhi aja asapnya ya. Jangan terlalu ini apa tebal gitu. Kalau tebal kita jauhi dulu sudah ini asapnya. Jadi menjauhi asap-asap itu karena asap itu bisa jadi padat gitu ketika nanti masuk ke kerongkongan dan ada sebagian menghukumi itu bisa batal, kecuali bukan ikhtiar dia seperti debu tiba-tiba terbang ya, ada batalkan, itu tidak membatalkan. Yang keenam, boleh berobat dengan obat-obat yang halal yang tidak dimasukkan ke mulut atau melalui hidung ya, atau impusan seperti ya suntikan, seperti salep ya, obat untuk luka boleh berobat dengan obat yang halal di bulan di siang hari bulan Ramadan. Yang ketujuh, dibolehkan di sini juga, katanya di sini tadi bilang ciuman makruh, tapi ini dibolehkan ya. Dibolehkan di sini bagi yang bisa menahan nafsu, katanya di sini. Iya. Karena ada dasarnya siapa? Rasul SAW pernah mencium Aisyah ketika puasa. Iya, jadi kalau tidak dengan syahwat tidak apa-apa, tapi kadang kalau istri masih muda pasti bergerak syahwatnya. Jadi tadi kalau yang bisa syahwatnya naik makruh begitu, Ibu. Kalau syahwatnya tidak biasa-biasa saja, ini boleh. Dalilnya adalah kan Rasulullah SAW yuqabilu wa huwa shaim, yubashiru wa huwa shaim, walakinahu amalakuhum liirba. Ya, Nabi SAW mencium istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa dan bercumbu dengan istrinya dan dia dalam keadaan puasa. Akan tapi beliau adalah yang paling bisa menahan syahwat. Ya, di sini ada kata-kata wala farq, tidak ada perbedaan antara syekh dengan sabab, tidak ada perbedaan antara orang tua dengan yang masih muda. Yang dimaksud di sini apa namanya? Ibrah bitahriki syahwat, yaitu dengan syahwat. Ya, kalau syahwat ya berarti makruh, kalau enggak berarti dibolehkan. Paling lebih parah kalau turun keluar misalkan maninya itu dilarang. Yang kedelapan, dibolehkan orang berpuasa untuk apa, Bu? Dibolehkan untuk yang berpuasa dia dalam keadaan junub tatkala waktu subuh. Iya, Bu ya. Jadi malam hari junubnya karena sibuk nyiapin makanan, akhirnya mandinya nanti diakhirkan setelah adzan subuh. Boleh enggak? Boleh itu ya. Jadi tidak apa-apa dalam keadaan junub, tapi harus segera dia mandi untuk apa? Untuk sholat subuh. Meskipun dia kesiangan, tiba-tiba bangun setelah terbit matahari dalam keadaan junub, dia cepat mandi, kemudian sholat pada waktu itu, kemudian puasanya lanjutin. Kemudian dibolehkan untuk orang yang berpuasa makan dan minum dan berubahan badan pada malam hari, maksudnya sampai terbitnya fajar. Ya. Dan datang ijamah ada perbedaan. Ya. Kemudian itu yang dibolehkan. Ada yang dimaafkan di dalam hal puasa. Ada yang dimaafkan, ini yufa. Seperti orang yang berpuasa menelan lidahnya. Menelan lidahnya, maaf, ludahnya. Orang yang berpuasa menelan ludahnya. Iya, walau kata meskipun agak banyak yang ditelan itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, dimaafkan juga apabila dia muntah kemudian ada sedikit yang tertelan ke tenggorokannya, ini juga dimaafkan ya, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga yaitu debu di jalan itu ya, akhirnya tercium, maka itu diboleh, atau asap mobil ya tercium karena bukan ikhtiarnya gitu. Kalau sengaja mencium-cium ya nggak boleh ya, diisap-isap atau di sini ya, jadi tidak apa namanya, tidak mengapa, yufa dimaafkan seperti tadi debu ya, kemudian asap ini kendaraan. Yang ketiga, makan dan minum lupa sudah tadi ya, atau khata. Khata di sini kesalahan, disangkanya dianggapnya ini udah dianggapnya ini masih malam, ternyata sudah terbit fajar. Ini enggak mengapa katanya, karena tidak tahu. Ya khata dan nisyan ini dimaafkan. Barang siapa dia lupa dan dalam bulan puasa makan dan minum, maka sempurnakan puasanya, sungguhnya Allah memberi makan dan minum. Kemudian yang ketiga, yang kelima, bermimpi. Ya, bermimpi di siang hari, mimpi hubungan badan, kemudian keluar mani, ya, tidak mengapa puasanya diteruskan. Wallahu a'lam. Ya, kemudian di sini ada yang dianjurkan, hal-hal yang dianjurkan di dalam puasa. Yang dianjurkan Bu ya, apa saja? Kalau dianjurkan mustahab di sini memperbanyak pahala jadinya Ibu. Perbanyak pahala di bulan Ramadan dengan mengikuti cara puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dianjurkan as-sahur ketika hendak berpuasa. Ini anjuran, sunnah yang ditekankan. Suhur itu bukan wajib. As-suhur. Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi suhuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya dalam sahur itu ada barokah, ada keberkahan. Ya, dan ingat bahasanya sahur jangan memperbanyak makanan, tapi disedikitkan. Ya, di sini apa? Cukup dengan air juga, jangan terlalu banyak minum atau yang lainnya. Waktu sahur adalah dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Ini waktu sahur, mulai pertengahan malam, Ibu. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak ini, Bu ya, karena malamnya itu pendek sekarang. Jadi selepas sholat terawih, kayaknya nanti langsung begadang begitu, langsung sahur mungkin jam 2 gitu ya, jam 3 sudah sholat subuh. Jadi sekarang itu Ramadan yang sangat panjang dan juga sangat panas dan pahalanya besar, insya Allah, Bu ya. Wal jaza min jinsil amal, ya, balasan itu tergantung beratnya amalan itu. Sekarang panjang, kalau dijumlahkan 33 hari Ibu ya, kenapa? Karena satu harinya bukan 12 jam, berapa? Sampai 13-14 jam, ya, karena setar dari setengah 4 sampai setengah 7. Oh, lebihnya berapa jam, Bu? 2 ya. Nah, setar setengah 4 kan, itu udah setar untuk puasa sampai nanti buka jam setengah 7. Ini ya, ini puasa yang sangat panjang, Bu ya, insyaallah. Kemudian mengakhirkan sahur, ini sunnah. Mengakhirkan sahur, jadi jangan terlalu malam sahur itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sahur yaitu jaraknya 50 bacaan ayat Quran ya, 50 ayat, yaitu mungkin berapa menit ya, sekitar 15 menitan kalau kita baca tartil. 15 menit menjelang subuh itu waktu yang sangat dianjurkan. Ya, jadi 15 menit sebelum subuh kita cukupkan untuk sahur. Kemudian yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka. Ya, dianjurkan orang yang berpuasa ketika berbuka maka disegerakan. Kalau sudah jelas adzan terdengar, matahari terbenam, ya, maka disegerakan untuk berbuka. Qala Rasulullah SAW, "La yazalun nasi bi khairin ma'ajjalu al-fitr." Senantiasa manusia dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan baik, maka apabila menyegerakan berbuka puasa. Ya, jadi jangan seperti orang Syiah dan orang Yahudi. Mereka kalau buka nunggu bintang-bintang muncul. Jadi sudah sampai larut malam, dia masuk ke malam, itu enggak benar. Halo, assalamualaikum. Bisa? Nah, alhamdulillah. Taib. Bisa? Mungkin asyra wa rubu mungkin. Asyra wa nus mungkin. Madrasah? Nah, insyaallah. Insyaallah. Madrasah ana. Jam masjidnya insyaallah. Insyaallah. Ya, mesti subuh. Oh, masih insyaallah. Ya. Nantazir saya. Ya, tamam insyaallah. Nantazir saya. Kemudian yang ketiga keempat Ibu ya. Yang keempat adalah berbuka puasa dengan rutab. Ibu ya, dengan rutab. Apabila tidak ada rutab, dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, dengan apa Bu? Apabila tidak ada kurma dengan apa? Dengan kolak. Enggak, di sini Rasul menyarankan bukan kolak, apa? Dengan air putih. Lihat tingkatannya di sini. Ini kalau sesuai dengan pengen dengan sunnah, jangan dulu ke kolak nih, tak dulu. Yang pertama rutab. Sediakan rutab Bu. Abu rutab tahu ya? Ya, kurma yang basah. Kemudian kalau enggak ada rutab, sekarang udah banyak rutab insyaallah. Kurma kering. Kalau ada kurma, maka pindah ke air putih dulu, baru nanti kolaknya ya. Rasul, ini ada hadisnya, hadis riwayatnya Anas bin Malik. Ya, radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Rasul SAW apabila berbuka, beliau berbuka dengan rutab, beberapa rutab sebelum sholat. Apabila tidak mendapatkan rutab, maka beliau buka dengan memakan beberapa buah kurma. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka beliau menengguk air dengan beberapa tekukan. Nah, ini tingkatan buka nih, yang sunnah. Ingat, kaidah kita Ibu ya, semakin dekat dengan sunnah, semakin besar pahalanya. Bahkan enggak boleh dengan yang manis, ya boleh, tapi kita dulukan yang sesuai dengan sunnah Ibu ya. Nah, dan juga disunahkan kalau makan kurma itu dengan 3 witir ya, dengan 3. Cukup 3 saja. Kalau belum cukup 5, kalau enggak cukup 7. Insyaallah 3 sudah kenyang. Ya, jadi dengan witir sunahnya. Kemudian yang kelima, berdoa ketika berbuka puasa atau ketika sedang berpuasa. Ini karena ada hadis kan, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ya seorang imam yang adil, dan orang yang dizalimi. Riwayat yang lain, orang musafir itu di ijabah doanya, orang yang bepergian. Ini ada tambahan al-imam muadil, imam yang sangat adil doanya di ijabah, dan al-madlum, orang yang dizalimi. Yang keenam, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, kemudian memberi makan untuk berbuka puasa, dan ibadah-ibadah yang kebaikan-kebaikan yang lainnya diperbanyak di bulan Ramadan Bu ya. Yang terutama 3 ini Bu ya, banyak sedekah, membaca Al-Qur'an, dan memberi makan untuk buka puasa. Maka saya sarankan sekarang dikoordinir Ibu ya, ada ustaz-ustaz di Indonesia yang butuh untuk buka puasa, bagus Bu ya, fastabiqul khairat. Mungkin nanti saya bisa ikutan juga Bu ya. Ada Ibu channelnya? Ada. Nah, jadi nanti dikoordinir, kemudian nanti kirimkan ke sana. Insya Allah buat 1 bulan misalkan ya, itu pahalanya besar sekali Ibu ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini langsung aja kita poin-poinnya Ibu ya. Al-ijtihad fi sholatil lail, jadi bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail, sholat malam Bu ya. Sholat malam bisa berjamaah Ibu, bisa sendirian Bu ya, bisa kalau ingin. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat bertarawih bersama imam, maka dia seolah-olah sholat malam semalam suntuk. Barang siapa yang dia sholat malam, sholat qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah dia sholat qiyamul lail semalam suntuk. Nah, itu kalau dengan imam. Tapi kalau sendiri sah, boleh di rumah sholat tarawih 11 rakaat, 8 rakaat qiyamul lail ya, tarawih, dan 3 rakaat witir. Kemudian dianjurkan juga umroh pada bulan ini ya, sama sini. Kemudian yang ke-9, dianjurkan juga kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar atau orang yang ini kepada kita, maka kita katakan ini shaib. Soalnya saya ada orang yang sedang berpuasa gitu. Katakan langsung di depannya. Kalau ada orang yang mengajak marah kepada kita misalkan ya, maka kita katakan ini shaib. Soalnya saya orang berpuasa. Iya. Itu tentang hal puasa. Mungkin tanya jawab. Ada temannya di Indonesia minta tolong dijelasin masalah imsyak. Waktu imsyak itu kan sebenarnya tidak ada. Iya. Yeah. Dan dalilnya katanya. Mm-hmm. Dan tuh yang kedua, ada kemarin dapat itu bahwasannya kalau kita kan mendadak kita lagi makan dan waktu azan, ada yang mengatakan teruskan selesaikan. Tapi ada yang bilang muntahkan. Nah, mana yang lebih projek? Iya, kalau mendengar adzan. Iya. Iya. Begini, pertama yang tadi tentang imsak. Imsak itu ya, kalau imsak secara lugawi itu memang menahan diri ketika siang hari. Tapi imsak di sini yang berada di masyarakat menahan diri beberapa menit sebelum adzan subuh tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka ini tidak sunnah dan bahkan ini bid'ah kata para ulama. Di antaranya adalah fatwa Lajnah Da'imah wal Ifta, ya, Saudi Arabia. Imsak tidak pernah ada dari salaf. Yaitu tujuannya untuk hati-hatian. Tidak boleh hal demikian karena itu mengharamkan orang untuk makan di hari di waktu itu tidak boleh. Intinya imsak itu tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat dan tidak ada pernah ulama yang mengatakan demikian. Itu hal yang baru dalam Islam. Dalilnya adalah bahwasanya tadi di sini dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Zaid bin Thabit, kami sahur beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu kami bangkit kan, selesai sahur langsung sholat. Ini dia. Tsumma qumna ila sholat. Selesai sahur langsung kami bangkit untuk menuju sholat subuh. Berarti ketika selesai langsung terdengar adzan subuh, Rasul bangkit dan langsung menuju masjid. Qultu, maka aku katakan ada apa tabi'in. Aku bertanya kepada Zaid, berapa jaraknya antara sahurnya Nabi dengan waktu sholat? Maka dia mengatakan khomsina ayah. Tiba-tiba apa kira-kira sepanjang waktu 50 ayat dibaca. Ya, yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit. Ya sampai sholat subuh. Jadi berapa jaraknya antara makan sahur Nabi dengan sholat subuh? Kira-kira 50 ayat bacaan Quran begitu. Kalau diwaktukan ya 15 menit. Begitu selesai sahur langsung sholat, langsung iqamah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai apa iqamah. Ada kata-kata iqamah. Itu dikumandangkan. Adzan, maksud iqamah di sini adzan. Begitu adzan selesai Nabi. Kemudian Nabi menuju sholat. Nah, ini dalilnya, ininya tidak sah. Ini fatwa dari ulama besar Saudi Arabia itu Lajnah Da'imah wal Ifta. Syekh bin Baz semuanya ya. Enggak benar ini. Jadi enggak apa-apa, jangan takut, makan aja, kita ada dalilnya. Sampai menjelang mendengar azan. Yang kedua, mendengar azan ya, apakah dimuntahkan? Ya, apakah diteruskan? Dalam fatwa Syaikhul mengatakan kalau memang yang adzan itu jelas dia itu sikoh ya, sikoh ini bisa dipercaya seperti di sini kan, ini udah serempak tuh semuanya ya, yang adzan itu udah di jadwalnya udah tepat gitu insya Allah. Kalau memang orang itu yang adzan itu dan kebiasaannya di negeri itu udah tepat untuk adzan, maka kata Syaikh Utsaimin langsung ketika kita makan muntahkan. Tapi nah ini untuk menggabung, kalau di suatu negeri yang dimana adanya orangnya nggak sih, kadang di sini udah duluan adzan, misalnya di Indonesia gitu ya, yang itu belum ada adzan, jaraknya 5 menit, maka nggak mengapa katanya lanjutin aja nyantai, kemudian ketika adzan kita cepat agak cepat sedikit telan nggak apa-apa, kemudian minum, kemudian selesai. Kalau memang adzan di negeri itu tidak sikoh ya, kadang ini lebih duluan, kadang ini lebih nah. Jadi kalau di sini insya Allah ibu, kalau di sini nih kita langsung berhenti saja mendengar adzan. Tapi kalau Indonesia ada yang duluan, yang lain belum, ya tenang aja. Tapi kalau udah banyak yang ada di mana-mana, ya udah muntahkan, udah kayaknya udah yakin ini adalah waktu subuh. Ini cara karena dilihat dari pandangan apa dari adanya itu, karena ada adzan yang tidak sesuai dengan jadwal, ada yang tidak melihat terbitnya fajar langsung aja dia adzan. Intinya di sini untuk kata hati-hatian Bu ya. Kalau suatu negeri sudah menerapkan adanya sikoh ya seperti di sini, maka langsung aja berhenti muntahkan. Apabila tidak masih ragu-ragu di suatu negeri itu, maka boleh lanjutkan dia makan dan minum secara cepat-cepat, jangan nyantai begitu. Jangan nyantai, cepat-cepat dihabiskan. Allah alam bisawab. Iya. Kalau yang kecelakaan Ustaz. Iya. Kan itu keluar darah dia. Apakah tapi dia masih sanggup untuk meneruskan puasa? Apakah itu dia batal atau belum? Iya. Keluar darah ya, bukan darah haid dan nifas. Kalau itu bisa darahnya itu banyak sampai melemahkan dia, maka dia batal puasanya. Seperti halnya donor darah. sampai keluar darah terus-terusan. Tapi kalau kecelakaan karena darahnya sedikit saja keluar, nggak sampai badannya drop gitu ya, dan masih kuat, maka dianjurkan dia meneruskan puasanya. Begitu sampai udah keluar darahnya terus-terusan ibu ya, ini seperti donor darah, akhirnya lemas nanti, lemas. Dan kalau dipaksakan itu daruri, mudarat maksudnya, maka buka saja dan dikodok pada hari yang lain sudah sembuh. Ya, tetap dikodok. Kodok pada hari-hari yang lain. Nah, di sini saya akan ini kan tentang masalah orang yang tidak boleh, ada waktu sebentar. Hal-hal apa ashabul udzur, orang-orang yang udzur dibolehkan untuk berbuka puasa. Ya, orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa dan ada konsekuensinya. Yang pertama, orang yang sakit dan udah lanjut usia. Lanjut usianya, maka bolehkan orang yang sakit yang dimana tidak diharapkan untuk sembuh nanti sakitnya, ada harapan sembuh maksudnya, maka dia berbuka pada hari itu dan dikodok pada hari-hari yang lain. Maka apabila dia tidak diharapkan sembuhnya terus menerus sakitnya dan memberatkan juga, sakitnya itu berat, maka dia tergolong orang yang lemah dan dia diganti dengan fidyah. Ibu ya, dia diganti dengan fidyah. Tidak harus qada. Cukup memberi makan satu orang miskin dalam satu hari. Ya, dengan apa namanya? Yang mentah ataupun yang matang. Ini yang sakit. Jadi sakit ada dua keadaan. Sakit yang diharapkan sembuh nanti suatu saat, maka dia batalkan puasanya, dikodok pada hari-hari yang lain sudah sehat. Yang kedua, sakit yang menaun, tidak ada harapan sembuh sudah, maka orang ini berbuka saja dan diganti dengan fidyah. Bisa dengan dibayarnya matang, dengan memberi makan satu hari satu fakir miskin, atau dengan mentah. Berapa mentah itu? Kalau bayar fidyah sama enggak dengan zakat? Yaitu nisfu shaq. Kalau zakat kan satu shaq, kalau ini nisfu shaq. Berapa nisfu shaq itu? Kira-kira 1125 gram. Berarti berapa, Bu? 1 kilo 125 gram. Nah, itu hitungannya, karena setengah shaq itu kalau digramkan. 1 kilo setengah lah boleh. Kalau Syekh Utsaimin boleh dilebihkan fidyah itu, tapi jangan dikurangi. Ini hitungannya yang 1125, tapi dibulatkan 1500 sudah. Itu kalau mentah. Ya, beras mentah atau jagung yang lainnya. Kalau makanan porsinya, ya makanannya sampai kenyang itu, ya. Makanannya sampai kenyang ya untuk satu hari makan. Kemudian untuk orang yang usianya lanjut, sama di sini usia yang lanjut ya, dia bayar fidyah. Tapi kalau usia lanjut sudah tidak sadar lagi, pikun betul-betul pikun, maka tidak bayar fidyah, tidak ada qada, tidak ada apa-apa. Nah, dianggapnya dia udah akalnya udah enggak ada. Karena kan syaratnya berakal. Ini orang udah pikun itu akalnya udah enggak. Dia makan dia buang air di sana, tidur di sana, enggak bisa apa. Udah lanjut usia sekali ya, seperti anak kecil, ibu ya. Maka ini tidak bayar fidyah, tidak bayar qada dan yang lainnya. Ya, ini perkataan Imam Bukhari ya, kalau dibacakan. Adapun orang-orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup dengan memberi makan setiap harinya, bayar fidyah. Bagaimana Anas bin Malik mengerjakannya ketika sudah lanjut usianya? Maka dia memberi fidyah saja, memberi makan fakir miskin setiap harinya. Dan berkata Ibnu Abbas, Syekh kabir, orang yang sudah lanjut usianya dan perempuan yang kabir, yang sudah lanjut usia, laki-laki atau perempuan, tidak, dua-duanya tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup memberi makan satu hari satu orang miskin. Dan bayar fidyah ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara mentah, yang cara kedua cara matang. Cara matang boleh juga dua cara, setiap hari diantarkan satu orang fakir miskin, ataupun di akhir nanti bulan Ramadan dipanggil berapa 30 sesuai dengan puasanya atau 29, fakir miskin diundang makan sekaligus satu hari sampai kenyang, sampai bawa pulang sebagian, boleh. Itu dua cara ya, seperti Anas bin Malik. Yang kedua, yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Kemudian di sini ibu untuk fidyah enggak mesti beras, boleh dengan tamar, kurma, boleh dengan gandum, boleh dengan beras, boleh dengan jagung. Ya, jadi boleh dengan kurma. Di sini misalnya bayar fidyah dengan kurma boleh, yaitu ukurannya 1,5 kilogram. Yang kedua, orang yang bepergian. Bepergian yang dibolehkan di sini yang mubah. Tidak maksud untuk buka puasa ya. Maka dibolehkan dia berbuka puasa dan wajib qada dengan dalil surat Al-Baqarah 184, 185 yang sudah sebutkan tadi. Dan di sini Nabi SAW ditanya tentang orang yang berpuasa ketika bepergian. Nabi menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fatir. Jika kamu mau, silakan kamu berpuasa. Jika kamu ingin berbuka, silakan berbuka. Iya. Nah, ini juga pernah Nabi dan sahabat pergi ya, bepergian pada bulan Ramadan. Kemudian tatkala sampai di suatu negeri namanya Al-Qadis, maka beliau berbuka, maka berbukalah manusia. Jadi dibolehkan orang bepergian musafir itu berbuka puasa dan diwajib qada pada hari-hari yang lain. Iya. Apakah boleh kalau dia berpuasa? Boleh sah puasanya. Ya, sah puasanya, mencukupi. Tetapi kalau berpergiannya sampai memberatkannya, maka berbuka lebih utama. Ya, berbuka lebih utama. Kalau berat berpergian itu sampai sakit atau sampai capek begitu, maka berbuka lebih utama baginya. Tapi kalau dia kuat, maka silakan berpuasa. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini maklum ya, yang haid dan nifas, maka ini dibolehkan dia untuk berbuka di bulan Ramadan. Boleh dia makan dan minum silakan, tapi asalkan jangan di depan orang berpuasa. Dan dia diharamkan kalau berpuasa. Ya. Apabila dia berpuasa, tidak sah puasanya. Dengan hadis riwayat Aisyah sudah sebutkan ya. Kemudian juga yang kelima yaitu hamil dan menyusui. Perempuan yang hamil dan menyusui dibolehkan dia berbuka. Apabila dia takut kepada dirinya dan pada anaknya disebabkan dia puasa, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Berbuka ya. Di sini dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, bersabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah SWT memberi keringanan kepada musafir dan kepada orang yang hamil dan orang menyusui ya, dalam masalah puasa. Untuk tidak puasa diberi keringanan. Orang yang hamil itu nanti dia mengkodok puasanya, dan orang yang menyusui juga mengkodok puasanya pada hari-hari yang lain. Ya, jadi ini dibolehkan juga bayar fidyah, pendapat yang kedua, bagi yang hamil atau menyusui. Ada yang mengatakan dua-duanya, yaitu siapa yang dia khawatir kepada dirinya dan janinnya, maka dia wajib dua, qada dan bayar fidyah. Ibu ya. Nah, ini sih. Jadi kalau intinya kalau yang hamil dia bisa ada waktu untuk mengqada, maka mengqada lebih utama. Kalau enggak ada waktu, maka pilihlah fidyah. Sudah ya, kalau enggak ada waktu nanti tahun depan punya anak lagi, tahun depan punya anak lagi, enggak sempat untuk qada, maka ganti dengan fidyah, enggak apa-apa. Iya, itu yang saya bahas ya sampai sini. Tambahannya Allah a'lam bissawab. Ada yang kurang ini? Enggak paham. Jadi kita libur ibu? Iya, iya sampai? Sampai ya lagi di masjid Malaysia. Iya, Insyaallah. Selamat jalankan ibadah puasa ibu ya. Semoga lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.